Dekat Pak Cinta, kita masih lanjut, kita belum mabuk, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aduh om bintang kaya, aduh bapak mama, sajo bet rame-rame, saat tidak bikin kacau, sama si muka dingin. Coba dekat Pak Cinta, kita masih lanjut, kita belum mabuk. kata kita, kita masih lanjut. Kita belum mabuk, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aduh umum tantai, aduh bapak mamai. Sama joget rame-rame, saat tidak bikin kacau. Sama si Mugadi ada kata cinta, kita masih lanjut. Kita belum mabuk, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aduh om bung tantai, aduh bapak mamai. Saat joget rame-rame, saat tidak bikin kacau. Sama si Mugadi, coba ada kata cinta, kita masih lanjut. Coba dekat hati kita, kita masih lanjut. Kita belum mabuk, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aduh om bung tantai, aduh bapak mamai. Saat joget rame-rame, saat tidak bikin kacau. Sama si Mugadi. Terima kasih. Aku mendoa awan awan bersamanya. Aku sopan. Novi Nasya. Ku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Thank you. 바람으로.